ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله معيد الجمع والأعياد ومبيد الجموع والأجناد جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو به النجاة من النار بل والفوز بدار القرار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين الأبرار وعلى آله وصحبه ومن تبعه بهداهم آناء الليل وآناء النهار وسلم تسليما أما بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Di pagi yang cerah ini, di saat-saat yang seperti ini, jamaah haji Allah Subhanahu wa Taala kumpulkan dari segala penjuru dunia untuk berkumpul di Mina untuk melempar jumrah, mengangkat dan meninggikan takbir, mengucap mengagungkan Allah Subhanahu wa Taala. Setelah itu mereka pun mendatangi sembelihan-sembelihan mereka untuk mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dan yang semisal juga kita lakukan di negeri kita, melakukan salat Idul Fitri dan kembali kita ke tempat masing-masing untuk menyembelih hewan kurban dengan berharap memohon kepada Allah Subhanahu wa Taala agar apa yang kita sembelih diterima di sisi Allah Subhanahu wa Taala sebagai amal saleh. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Di saat-saat yang seperti ini pula Allah Subhanahu wa Taala mengumumkan, kata Allah Subhanahu wa Taala, "Wa bara'atun minallahi wa rasulihi ilan nasi yawmal hajjil akbar, annallaha bari'un minal musyrikin wa rasuluh." Pernyataan dari Allah Subhanahu wa Taala bahwa Allah Subhanahu wa Taala berlepas diri, demikian juga rasulnya berlepas diri dari orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa Taala, orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa Taala. Apakah dia menyembah matahari atau menyembah orang saleh, menyembah bulan dan bintang, menyembah hewan, pepohonan serta kuburan? Allah Subhanahu wa Taala berlepas diri dari mereka-mereka ini. Dan demikian pula orang-orang mukmin berlepas diri dari perlakuan orang-orang yang melakukan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa Taala. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Di saat-saat yang seperti ini pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di Mina di hadapan umat beliau alaihi salatu wassalam untuk mengingatkan kembali, karena ini perhelatan akbar, pertemuan yang suci dan terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan umatnya, yakni haji wada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan ulang, menetapkan kembali tiga perkara agar supaya diingat dan disampaikan oleh orang yang mendengar pada saat itu kepada generasi berikutnya, sampai kita sekarang ini, sampai yang akan datang. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dan Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun haramun alaikum kahurmati yawmikum hala fi syahrikum hala wa fi baladikum hala hatta talqaw rabbakum." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya darah kalian, harta-harta kalian dan kehormatan kalian haram atas sesama kalian untuk kalian mengotorinya sampai kalian bertemu dengan Allah Subhanahu wa Taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada saat itu, "Falyuballighi syahidu minkumul ghaiba." Siapa yang hadir sekarang ini hendaknya dia menyampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir. Jamaah Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiga perkara ini adalah tiga perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang pertama adalah darah. Artinya haram kita untuk menumpahkan darah sesama kaum muslimin, membunuhnya, memukulnya, atau memotong anggota tubuhnya. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan ancaman yang sangat keras bagi para pelaku pembunuhan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu jahannam wa 'adda wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima." Kata Allah Subhanahu wa taala, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا, barang siapa yang membunuh seorang muslim, seorang mukmin dengan sengaja, فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ, maka balasan untuk mereka adalah neraka jahannam, خَالِدِينَ فِيهَا, mereka kekal di dalamnya. Dan murka Allah Subhanahu wa taala atasnya serta laknat Allah Subhanahu wa taala atasnya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memperuntukkan untuknya azab yang sangat pedih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kelapangan dan kelonggaran bagi setiap mukmin di dalam agama mereka selama mereka tidak menumpahkan darah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yazalu al-mar'u fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman harama." Terus-menerus seseorang lapang di dalam dia beragama selama dia tidak menumpahkan darah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ancaman Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Belum lagi nantinya orang yang terbunuh, dia akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala sambil memegang kepalanya dengan tangan kirinya dan memegang tangan orang yang membunuhnya dengan tangan kanannya, sambil mengatakan, "Ya Rab, sal hadza limadza qatalani?" Wahai Rabku, tanya orang ini gara-gara apa dia membunuh aku. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu hendaknya kita mawas diri, jangan sampai kita melakukan pembunuhan, menumpahkan darah sesama kaum muslimin. Wala hawla wala quwwata illa billah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi akan datang satu zaman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya'ti 'alan nas zamanun la yadri al-qatilu lima qatala wa ma yadri maqtul lima qatila." Oh, ya, hadal makna kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan ada nanti satu zaman orang tidak tahu atas dasar apa dia membunuh, dan orang yang terbunuh dia tidak tahu atas dasar apa dia dibunuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah harta. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yahillu malu imri'in muslimin illa bi thibatin min nafsihi." Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dari dirinya sendiri. Tidak boleh kita mengambil hartanya kecuali dengan sesuatu yang disyariatkan dan dibolehkan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Semisal hadiah, pemberian-pemberian sedekah, demikian juga dengan jual beli. Maka ini adalah perkara-perkara yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya. Adapun dengan cara menipu, dengan cara mencuri, dengan cara memaksa, dengan cara dusta, dan dengan berbagai macam cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita makan akan menjadi adab nanti di hari kiamat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lahmun nabata min suhtin fannaru awla bih." Daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram tidak ada yang pantas untuknya kecuali api neraka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu hendaknya kita mencari harta sesuai dengan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kita merasa sempit dan terlalu lama datangnya rezeki kepada kita sehingga kita harus mencarinya dengan cara yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara memanfaatkan sesuatu yang milik umum untuk kepentingan pribadi. Ini juga perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk sesuatu yang kecil mengingatkan sesuatu yang lebih besar. Kata Allah tabaraka wa taala, "Wailul lil mutaffifin alladziina yaktalu 'alan naasi khawfun wa idza kaaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaa'ika annahum mab'uutsun liyaumin 'adziim yauma yaqoomun naasu li rabbil 'aalamiin." Wailul mutaffifin, neraka wail bagi orang yang mengurangi timbangan. Orang yang mengurangi timbangan mungkin sedikit berapa ons dan sekian, tetapi diincar oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengambil hak orang lain dan diancam neraka wail oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu lebih terancam lagi seandainya dia mengambil lebih banyak dan lebih banyak dari harta orang lain. Wala haula wala quwwata illa billah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala ta'tu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila zukkam ta'kulu fariqan min amwalin nas bil ithmi wa antum ta'lamun. Jangan kalian memakan harta saudara kalian dengan cara yang batil. Kalian memperkarakan sesuatu, kemudian kalian mendatangi hakim, pengadilan, untuk memperkarakan masalah itu. Kemudian kalian melakukan sogok agar supaya hak saudara kalian yang mengambilnya. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akan tetapi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan datang satu zaman nanti orang tidak akan lagi peduli dari mana dia mengambil harta, apakah dari arah yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ti'alanna zamanun la yubalil mar'u min ayna akhadha al-mal, amin halal amin haram. Akan datang nanti satu zaman orang tidak lagi peduli tentang harta, apakah dia mengambilnya dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dengan cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang melakukannya, mudah-mudahan bukan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Yang ketiga adalah masalah masalah harga diri, kehormatan. Kita diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjatuhkan kehormatan saudara kita di hadapannya atau di belakangnya. Di hadapannya dengan mencaci makinya, menjelek-jelekkannya, memperolok-olokkannya, menghinakannya dan segala sesuatu yang menjadikan orang tersebut merasa rendah diri. Wala haula wala quwwata illa billah. Dalam surah Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala panjang lebar mengingatkan kita tentang masalah ini. Ya ayyuhalladzina amanu la yasfar qaumun qaumun asaa an yakunu khairan minhum wa la nisaa'un min nisaa'in asaa an yakunna khairan minhunna wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'da al iman wa man lam yatub fa ulaika humudh dhalimun. Ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran minadh dhann inna ba'da adh dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayyuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarhtumuh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk merendahkan dan menghinakan orang lain di hadapan kita. Memojokkannya dan bahkan memberikan julukan-julukan atau panggilan-panggilan yang tidak bagus sebagaimana banyak yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaranya dia panggil dengan panggilan babi. Dia panggil dengan panggilan anjing. Panggilan yang dia sendiri, wala haula wala quwwata illa billah. Selama dia sehat istirahatnya, dia tidak akan senang untuk dipanggil dengan panggilan hewan. Wala haula wala quwwata illa billah. Dan ini banyak terdapati di kalangan kaum muslimin. Wallahu musta'an. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga kita dilarang untuk menjatuhkan kehormatan saudara kita di belakangnya dengan kita menggibahinya, mengucapkan ucapan yang tidak bagus dan tidak benar adanya di belakang dia. Kita mempergunjingkannya, menceritakan keburukan-keburukannya di belakangnya. Ini semuanya dilarang dan diharamkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Wala haula wala quwwata illa billah. Akan tetapi hampir di setiap majlis yang dilakukan oleh seseorang mesti ada pembicaraan tentang keburukan dan kejelekan orang lain. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Oleh karena itu kita diajak oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala Kita semuanya adalah orang-orang muslim, orang-orang yang beriman. Kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tobat dan meninggalkan perbuatan-perbuatan ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Karena walaupun orang itu beriman, walaupun orang itu bertakwa, walaupun itu sudah merupakan wali dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi dia terjerumus, tergelincir, lupa dan lalai, maka semuanya dipanggil dan diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tobat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Hendaknya kalian tobat semuanya wahai orang-orang yang beriman agar supaya kalian menjadi orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Siapa saja yang hidup di dunia ini dan dia menyampaikan hak-hak orang lain dan dia menunaikan hak-haknya, maka selamatlah dia dan dia akan mendapatkan ganima dan keberuntungan di hari akhirat. Akan tetapi kalau di dunia ini saja tidak menunaikan hak-hak saudaranya, maka dia akan bayar nanti di hari akhirat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqul zulma fa innal zulma zulmatu yaumil qiyamah." Hendaknya kalian menghindari kemaliman penganiayaan, karena penganiayaan itu nanti di hari kiamat adalah kegelapan. La tu'adunna huquqa ila ahliha hatta yuqan syatil jalha in syatil qadra. Niscaya kalian akan memberikan pemilik haknya kepada pemiliknya haknya masing-masing sampai kalian harus menyerahkan semua amal saleh kalian sebagai bayaran atas kezaliman dan penganiayaan yang kalian lakukan terhadap saudara kalian. Sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kambing saja dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dulunya ada kambing yang memiliki tanduk dan menanduk saudaranya sesama kambing yang tidak memiliki tanduk, maka di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala membangkitkannya dan memerintahkan untuk membalasnya. Kisah, kisah pembalasan nanti di hari kiamat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari yang mulia. Ibadah kurban tentu adalah momentum yang sangat agung. Ini semuanya berakar dari kecintaan seorang hamba yang bernama Ibrahim alaihissalatu wassalam terhadap Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan seorang anak terhadap seorang tuanya. Kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang Ibrahim alaihissalatu wassalam tentang dengan putranya, "Ya bunayya inni ara fi manami anni adbahuka fanzur madza tara." Qala ya abati al ma tu'mar satajidni insyaallah minas sabirin. Kata sang ayah Ibrahim alaihissalatu wassalam, "Ya bunayya inni ara fi manami anni adbahuka wa hayya istirak." Sungguh aku melihat dalam mimpiku dan mimpi seorang nabi dan seorang rasul adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Inni ara fi manami anni adbahuka, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku untuk menyembelih engkau. Fandur madza tara, silakan engkau memperhatikan wahai putraku apa dan bagaimana pendapatmu. Kata sang anak, sebagai wujud bakti dan ketaatan dia terhadap orang tuanya, dia hanya mengatakan, "Ya abati alma tu'mar." Wahai ayahku, silakan engkau melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada engkau. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan dapat mendapati aku sebagai anak yang saleh, anak yang bersabar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari yang berbahagia ini pula tentu kita harus menemui orang tua kita. Kalau tidak ada di tempat, hendaknya kita menghubunginya melalui telepon atau berbagai macam fasilitas yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman sekarang ini untuk kita berceramah, untuk kita menanyakan keadaannya. Kalaupun belum ada sesuatu yang bisa kita kirim untuk kita berikan kepada mereka, minimal doa kita panjatkan untuk mereka. Sebagaimana kita tidak lupa untuk berdoa kebaikan untuk diri kita sendiri, kita jangan lupa mendoakan kedua orang tua kita. Rabbi qirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi qirli warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini senantiasa yang kita ucapkan dan kita ucapkan. Dan kita ingat dengan kita menyembelih hewan kurban, berarti kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala.